Mugi-mugi sedaya sing hadir yang mendengarkan dipun sepuro dosane kalian Allah, dipun paringi rahmat, dibuka manai, dikuatno imani, dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah. Selirani muka-muka dipun paringono sehat wal afiat, dibaringi rizki sing cukup, usahai lancar kangge sangune ibadah. Mugi-mugi keluarga kula kali panjenengan sing wonten griya kita suwunaken dumateng Allah. Muka-muka pikantuk rahmati Allah dadi wong sing selamat, dadi wong sing sae, soleh sing saged bangga nongangkat derajat wong tuwa donya akhirat. Amin. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad, wa amal buka'u as-salimu minkul lidhalik. Kemarin dijelaskan lek kula kali panjenengan kepaten, ojo tangisi sing mati, nangis kelawan protes nang Gusti Allah, suarane dibanterno awake ginjal-ginjal, atau memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan kesusahan, kekecewaan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, itu berdosa. Wa amal buka'u, anapun lekne wong iku man ketelanjur nangis, gak iso diempet, wis nangis terbawa. Assalimu tabis nangis iku mang sing selamat, sing aman, mingkul ligalika dari ciri-ciri tiang sing sambat, nelongso, niyahani lho cerit-cerit. Bahwa nangis sekedar nangis, nangisi wong sing mati iku jaizun oleh. Kapan qoblal mauti wa ba'dahu. Baik de'e nangisi kundelok sekarati wong sing kate mati, atau setelah mati ketun de'e. Ya Allah, emak mangyo jauh tukok no gorengan tahu tak semayani, gara-gara kepingin nuruti bojo gak kelakon. Ya, ketut semua pasti menyesal, punya penyesalan, punya kenangan, nangis akhiri. Gak apa-apa. Ya, lakinil aula, tapi sing luweh utama tarkuhu, gak usah nangis. Gak tahu lek marini wong iku mang kepaten. Mati yo mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Donga Allahumma ajirni fi musibati, kula sampean keicoba ngeten Gusti, mandar muga sampean paringi ganjaran sing luwih akeh tinimbang musibahi. Wakhlufni fi akibihi khairan minha. Sak pungkure sing sampean pundhut niki, sampean ganti sing langkung sae posisinya. Itu dok yang diminta Allah ya gitu, menurut dawuhe ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara nangis gak tahan gak apa-apa. Wa ma marra, tentang kejadian-kejadian yang telah lampau sing wis kliwat. Apa ae min annal mayyita, jari wingi dijelasno sak temene wong sing mati yu adzabu bibukai ahlihi. Dhe'e iku disiksa sebab tangisane keluarga atau siapapun yang ditinggalkan. Bener ta iku? Ikhtalafal a'immatu. Nafsiri ngerteni hadis sing kaya ngoten iku wau, ada beberapa cara. Carane niku wau ya digabungno ambek hadis-hadis liya. Sehingga dicampur kesimpulane diwulangno teng kula kale panjenengan. Duduk kok kula kali sampean melok ucapane selain Nabi boten. Wong iku lho wis ngapalno kelakuan bendinane wis kaya sing diajarno Kanjeng Nabi. Lah lek nang urut wong iku ya padha ambek langsung melok Kanjeng Nabi. Itu aja. Langsung apa onirono? Ya gak popo syukur iso, tapi akeh-akeh kandas rumangsane dhewe bener dhewe sing gak padha ambek awake diwara kliru. Nggih ya. Dhewe nglakoni sunah durung karuan ketrima ngilokno wong liya wis oleh dosa. Sing enak melok kia iya sampai saat ini umpomo kulo jubahan kulo jenggoten kulo serbanan kulo sualan cekak Nabi ku sing sunai ku ngene sunai lo ake kudu ikut tok lalek kon wis rumangsa bener dewi termasuk kon iku setan. Iya. Yeah. Cuma digunggung posisine kaya sunah. Tandane kon iku setan ya ngilokno wong li. Ya, dadi kula kali sampeyan lek ana wong lakone ngene wis babano arep-arepmu dhewe sing aku wis melok kiai ya bener jangan terpengaruh oleh ajaran li. Liyo. Ya. Sampeyan kula kandhani ya. Survei membuktikan kenek dirasakno nggih ya. Nek sampeyan rasakno. Negara endi Islam sing macem-macem tapi uripe tentrem. Sampeyan delok. Nang Mesir wakeh kiai. Imam Busiri di situ, Imam Syafi'i di situ, pesareane wakeh ana ngene kono. Tapi antara satu dengan yang lain paham iki ambek iki tukaran tok ae. Sampai presidene digulingno, gak aman. Nggih. Yeah. Negara dise, negara Hadramut Yaman perang padahal akeh wali ana kono. Irak sing panggene Syekh Abdul Qadir Jailani disareno wakeh ulama ana kono perang apa mane Irak. Nggih. Yeah. Afghanistan kabeh perang. Sing gak perang iki. Ya wong Jawa, wong Indonesia iku macem ana LDII, ana Kanjeng Dimas taat pribadi, karepmu wis. Ana sing cingkrang, ana sing sedawa sisi, ana jenggoten, ana sing gundul, macem-macem. Kiyaine tenang, ngoten to. Ojo niru negara sing perangan dikongkon iku rene. Niru nanggene islami wong sing ana negara sing tentrem ahli sunawal jamaah nahdlatul ulama. Iya. Yeah. Nggih ta? Temen bisa. Iya. Wis melok iku wae. Goblok ta kiai iki, ga ono sing goblok, cuma ora gelem tampil. La opo sing golek pujiane menungso, sing penting kan nyotone kenek dirasa. Ngoten lho nggih ya. Ngoten. Gak perlu sumbar, sing penting dilakoni kenek dirasa. No niku ya ulama niki punan. Apa kiai-kiai ku gak turunane Kanjeng Nabi dah? Kabeh turunane lek gak turunane Kanjeng Nabi gak hebat koyo ngono. Kalau to tidak ada hubungan sama Rasul, tidak akan sehebat itu. Iya, yeah, tidak akan sehebat itu. Cuman kalah irung lah, ngoten to? Ya ten mawon. Kon menang irung, aku kalah irung. Kon menang irung, kalah sakti yang di aku. Ngoten to, Mas? Saling menghargai. Sendiri. Ulama banyak berpendapat. Bimada yukmalu alaihi. Hadis yang menjelaskan bahwa ya, mayit itu disiksa karena dibuka ilhayi dengan tangisan keluarga yang masih hidup. Diartino yo opo wasohihu arti sing tepak indana mungguwe kita ahli sunnah wal jamaah annahu hadis yang menjelaskan bahwa mayit itu disiksa karena ada tangisan dari orang yang masih hidup. Annahu hadis itu mahmulun diartekno alama pada arti ida auso bidalika lek ne sing mati niku wau pesen aku besok lek ne mati yo tangisono takoni kon opo onangis wis sing mati iki banyak berjasa nang gene aku biyen banjani aku oh, padahal enggak. Tapi lek ne wong ahli, ahli apa maneh? Katik turunane Nabi, loman loman. Biyen niku wonten siji negara, wonten sijine Habib nyambut gawe seadanya, lek bengi memberikan sumbangan-sumbangan. Disongko ambik masyarakat gitu, sejak bupati iki masyarakat oleh bantuan terus wong miskin. Mboten ngerti lek ne sing bantu niki duriyae ro Rasul gak ketara. Terus bareng si duriyatur Rasul niki wau sedo loman bupatine si ono. Lah kok macet bantuan ibu bupati? Kecelik lek ngono. Duduk bupati wali kota lek ngono sing loman. Sopo? Sing mati niku wae. Iku lho lek wong ne ahli nang Gusti Allah ora patek sumbar tapi kenek dirasa. No, si cilik saniki ambek Mahmud ini bengar-bengar santuni anak yatim salaman jane. Iya. Berok-berok itu oleh rasa ni tak kena dirasa. No. Jadi ono hadis iku bisa diartikan begitu. Bikhilati ma idza sakata. Siji lek ne kapan ana wong mati gak pesen nang gene wong umpama ana orang yang berjasa di kampung ahli nulung wong ngalas sabar ahli ibadah kira-kira sampe ditinggal tangga kaya ngoten ya napa Masya Allah, kadang-kadang orang itu ahli ibadah, gak ono umini akas, walain recel, ngoten dia. Masya Allah, saat dia, ngoten. Kita nangis. Banyak kita ditinggal orang toko kiai, kita nangis. Terus ya apa? Ya gak apa-apa. Wong gak pesen. Ya. Walam yakmur bihi, walam yanha, dek ing pati mati yo gak pesen kongkon nangisi yo gak pesen lek mati ojo anu lo ojo nangisi aku lo gak usah sembor umbar ngoten cukup sampean jaluk nang Gusti Allah sampean semerat Yai Sahal Mahfud Mustasar NU biyen wong iku rupo winter napa penjaluke ya Allah kulo kepingin mati malam Jumat. Tapi titik mawon sing nyelawat. Kepingin mati malam Jumat sing nyelawat setitik. Masya Allah. Dituruti ambil misi Allah. Dituruti ambil misi Allah. Begitu malam Jumat setok. Sing nyelawat tua tata kondini. Banjir, banjir, banjir, banjir. Dikelilingi banjir. Jadi meng... Nanggene dalemnya Yai Sahal niki mboten napa. Baru dikubur, baru nyampe. Baru nyampe. Iya. Kula Gusti kepingin gede ana ngene akhirat, gak kober, gak kober. Digedhekno ana wong Indonesia. Lah kula lak mboten nah. Gusti, kula sadurunge mati dudukno kramat kula. Lho. Iya. Abid Muhsin bin Alwi Asekaf gini bonagum nih, Masya Allah, Gusti kula niki keramat, saking kakeh keramat, dede ini ku nguak madat nih ku ambil rokokan, lek mendayo nang gini ku nutakoni, nggawa rokokan, boten wedus, sakliane Amiyai Hamid ambil Ja'far gak rokokan wedus, yo jadi tiru lek ngeten nih ya, siji. Siji pak, siji. Saking besene Gusti pun sampai kula niki, wayahe sedo didudukno kramat kaya abah kula. Abah niku kramat, gak gelem disalami diambung. Jarine Habib Mungtur ngene, "Bib, aku mulai biyen kepingin ngambung tangan sampean." Ketekan sak niki mati sampean ngomong nolak ya apa sampean tak ambung mulai dhuwur sampai nisor ngoten jari Habib Mukhtar niki Alwi niku santrine Habib Abdullah Kramat Sangeng niki bareng wis ngoten ana ngene amben ngeten iki dicocok nengos ngeten plek. Bet sepurone bet ya. Lek sampean gak gelem didodot okramate, nangis bet pungtor. Sepurone bet. Gak kene diambung. Habib Muhsin ya napa? Didodotno waktu sedo budal teko Bangil, aku kate mati ya. Budal nang ngene gresik pamitan nang Habib Bakar. Mule ana ngene Bangil ditabrak motor. Ajur. Gak keto, gak kepingin diduduk no kramati. Iya. Wata sing ngoten. Orang mentafsiri apa? Dari wali kok ketabrak motor. Siji pak. Siji. Memang dia kadang-kadang lak ngeten lah. Insya Allah ya apa? Buanteng wini. Ini ku bosen. Bareng wis kecelakaan. Satu pun tidak ada yang boleh membuka. Beres. Sampai foto ketung. Iya. Kata si ngoten-ngoten itu. Ngikulo kali sampai jaluk nanggene Gusti Allah. Ojo. Aku dimana ya? Mati malam Jumat ya? Jangan. Lek jaluk nang Gusti Allah. Sing temenanan. Ojo dibutuh-butuh. No makhluki Gusti Allah. Wakila. Jadi ini siji ulama annahu sak temene hadis sing unine kaya ngono iku mang diarteni ngene. Iza sakata walam yanhahum an nahwin nauhi yu'adzabu bilalika. Lek kapan de'e iku mang menengai. Padahal adate wong kampung ge sampean iku lek ne mati pasti ana keluargae adat-adat, ana wong sing gepuk-gepuk dada, ana wong sing jambak-jambak, itu sudah tradisi umpama. Apakah ada? Wonten. Cuma ngene Jawa wis gak oleh. Ngaten lho nggih ya. Wis ana sing nyelimurna wong biyen. Para wali songo. Pintere itu kimriku Masya Allah. Gusti Allah ngekei pintera. Ya. Lalek wis ro tradisi ini koyok ngono de'e menengai. Jarno ya apa mangi. Walam yanhahum an nahwin nauhi. De'e yo gak ngaru-ngaru. Jelon yo aku pesen yo. Besok lek aku sampai mati. Lek kon nangis ojo sampai sambat-sambat. Sopo sing nerusno gini-gini ojo nangis yo nangis. Nangis Gusti, bapak sampean ambil, ustadz sampean ambil, mandar musibah ini saya memberikan pahala. Gusti, kula sampean paringi ganti yang sing sampean pundut niki gitu. Ojo sampe lho kon nangisi balik jerit-jerit ojo. Lek de'e menengai gak pesen koyok ngono padahal adate koyok ngono ya apa? Jarene hadis mang yu'adzabu bidzalika. Maka dia akan disiksa dengan tangisan masyarakat yang tradisinya kayak itu. Kenapa apa? Li'anna sukutahu. Krono menenge de'e gak larang barang sing ala ngono iku mang ridon minhu termasuk setuju. Ya. Podho ambek kula kali sampean jaman biyen lek ne mari magrib utampi isa ngene omah iku gak ngaji Quran nyetel radio itu ada satu kesalahan yang besar. Welek duduk santri bien jamane biskup sik-situk tok ana ngene panggung wee tuan bola lho sakniki duwe biskup kabeh apa berubah kabeh mari maghrib sampe isa anake sing cilik-cilik alasane ngetel TV, wong tuane menengae gak nuturi termasuk ridho benderno kaya iku mulangi anake kaya ngono besok lekne mati dikirimi ganjarane darusan delok TV. Lek sampean seno awas lho. Ngene iki elek dosa gak oleh patenono kok mari isak delok-deloken. Ngomong ngono tok. Meneng iki. Kon tak kandhani kon lek kepengin anakmu nurut, besok sukses soge anakmu gati Jawa tirakatono lek maghrib maca Quran. Isak sampai isa ikut wong dinteni Gusti Allah aja ndelok TV apapun alasannya beres. Kalau kita menengai termasuk ridho dawuh Kanjeng Nabi jawab wau kula sebutaken ya ma min amin pergantian tahun satu ke tahun yang lainnya illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tahun yang akan datang ini kehidupan mempertahankan ajaran agama sangat lebih berat dari tahun yang kemarin. Hatta talqau rabbakum, pertahankan sampai kon ketemu nanggini Gusti Allah. Ya. Tadi lek ni kapan ono wong menengai ambik maksiat, padahal iku wilayah DE termasuk DE setuju oleh kiriman bagian maksiat. Ya. Yeah. Lalu ngerteni man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadi. Lek kapan sampean delok kemungkaran, sampean ukur awak sampean. Aku nanggene sing lakoni wong maksiat iki punya kekuasaan atau tidak. Lek wong iku tak tuturi, mandek apa enggak. Umpomo, oh iya aku mempunyai kuasaan, waku RT ini hari. Lek enggak tak kongkon metu kon. Bobo ngoten. Ya dilarang. Anu Pak RT, kula badhe mantu nanggap orkes. Mantu kula niku napa ngeten Pak RT? Lek iso jopo. Ngene kene iki lho wong santri. Iya. Yeah. Oh ya gak apa-apa anjene urip setahun pisan. Rabi sepisan gak dirame-rame, gak apa-apa sing hati-hati ae. Lho, dosane melo Agus. Iya. Yeah. Pak RT ini are mana kepala desa yo ngono. Paling jan iku ngoten. Iya, yeah. Jangan usah-usah. Lah kan metu kurang. Jangan. Sing penting aku wis tandha gak ngijini secara halus. Iya. Yeah. Lek mempunyai kekuasaan deken wa illam yasati, lek kon iku mangga iso karena enggak mulai kusaan babilisanihi omong ana, lek omonganmu payu mandi ngene lho. Lah lek kon iku ngomong kon iki lagi apa kok marat cah dadi apa ae kagak cocot omong ngoten iki ya, kene ngomong bener tambah dilokno nggih ya. Ya apa babi kolbi ambik ati. Lalek wong sing kerucuk-kerucuk sing gak setuju. Wadhalika ad'abul iman. Jaman niku jaman ni iman ni wong sing lemah. Iya. Yeah. Jadi ono tahapan-tahapan. Sampai gak cocok. Sampai ndonga nang Gusti Allah. Iya. Yeah. Sampai gak cocok. Sampai lapor. Lapor tok. Pak niki kados ngeten mboten kaya ngeten nah kula kok mboten setuju ya wis ilang dosane daripada menengae kaya setuju kamalau amaro wong sing meneng ambek kemaksiatan padha ambek setuju dhewe kumang ya dikirimi dosane kamalau amaro podo ambik wong iku elok-elok perintah. Paman aradal khurujamin waratati hadal kauli. Sopo sing kepingin besok lekne mati. Metu utawa adoh dari beberapa pendapat sing koyok ngene cek ne mati ne enak. Salawi soro cuma dadi sikso. Yang bagi seyukyanya usaha kita idza nazala bihi maradun, lek sampean iku mangkok loro panas loro weteng, biasae awak iki wis tuwa loro weteng masuk angin iku biasae tandane wong kate mati. Lek wong api-api jamaah masjid itu biasae loro weteng ya. Mari ngono napa masuk angin, mari ngono apa pilek influenza. Ngoten-ngoten to lek jamaah masjid kate mati niku. Iya. Kok leren kanker berat boten wong jamaah masjid kok Gusti Allah ngerti kok. Mbeke sampean melok jamaah. Iya. tapi sing kenal melok jamaah. Ya. Insyaallah lek sampean ketekan mati peseno an yanhahum an bidail janazisi. Besok rek lek aku mati wis koyok no koyok wong ahli sunnah wal jamaah ngono lho. Ya selamat tono sak kuasane lek iso petung dino ya lek gak iso telung dino lek gak duwe ojo sampe di anak-anak no sepisan ae ya yeah. Lek daerah kulon niku Pak daerah Ponorogo barang itu niku lek ne ana wong mati sing tahlil iku tangga-tanggane nggawa berkat dhewe dhewe diijolno siji ambek liya ni hebat iki ya sampean kira-kira gelem tangan karena tradisi ya enak ya oke wa bi ghairiha lan macem-macem bid'ah ya macem-macem bulan minal muharramatis saniati dari larangan-larangan yang dilarang agama waffaqanallahu liridati limardatihi muka-muka kula kali sampean ditulungi ambik Gusti Allah sak anak putu keluarga ditulungi saged ngelampahi kelampahane kaya wong-wong sing oleh ridane Gusti Allah awit kula kali sampean ngaji niki nyetorno ndudukno awak kula kali sampean nang Gusti Allah keterbatasan kula kali panjenengan ketidakmampuan kita semuanya kita mohon pertolongan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan poso Muharram, poso Tasu'a, poso Asyura tentang hari-hari dan kejadian Asyura bakal diceritakno pengajian subuh Al-Busra dijelaskan abid segap dengan detil pun kula para. Ya. Yeah. Ya Nur Kholis ngingoten yai masalah Muharraman mangke sampean kupas tuntas. Nek ne biasane 10 Muharram niku mungkin ana peringatan matine wong Syi'a dan lain sepojok melok melok melok wong NU ahli sunnah wal jamaah. Ngoten nggih Pak. Iya, melok wong NU ahli sunnah wal jamaah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama. Kin mantun isa biasane wonten salat tasbih sing boten kesusu monggo nderek. Iya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.